الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitab wa Sunnah. Dan kita telah memasuki sebahagian dari pembahasan tentang sunnah-sunnah di dalam salat al-qauliyah yang hubungannya dengan ucapan. Termasuk di antara amalan sunnah yang telah kita jelaskan adalah membaca doa iftitah. Dan telah kita jelaskan bahwa sebahagian dari kalangan para ulama, mereka berpendapat membaca doa iftitah hukumnya wajib, disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membacanya. Dan tidak dinukilkan dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa beliau pernah meninggalkan membaca doa iftitah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan kita diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk membaca doa iftitah. Lalu kemudian beliau berkata, hafizahullah ta'ala, menjelaskan sunnah-sunnah di dalam salat, wal basmalah, dan membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam salat. Dan dalam hal ini, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, seorang sebelum dia membaca suratul fatihah, maka dia mendahului dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Telah terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah bismillahirrahmanirrahim yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah, apakah itu termasuk ayat yang merupakan bagian dari surah Al-Fatihah atau tidak demikian. Apakah bismillahirrahmanirrahim yang terdapat di awal surah Al-Fatihah sebagaimana yang kita ketahui di dalam mushaf, apakah itu bagian dari suratul Fatihah? Maka ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama, antara pendapat yang mengatakan bahwa basmalah bagian dari suratul Fatihah dan pendapat yang mengatakan bahwa basmalah bukanlah bagian dari suratul Fatihah, akan tetapi itu ayat yang berdiri sendiri yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memisahkan antara satu surah dengan surah yang lain. Dan pendapat yang mengatakan bahwa basmalah bukan dari suratul Fatihah, ini pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Yang sahih dari pendapat para ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukanlah bagian dari suratul Fatihah, bukanlah bagian dari suratul Al-Fatihah. Dan tidak ada hadis yang sahih, yang sharih, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim bagian dari surah, kecuali yang terdapat di dalam di pertengahan suratul An-Naml. Di pertengahan surah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini yang disepakati oleh para ulama bahwa ini bahagian dari suratul Naml. Adapun yang terdapat di awal-awal surah itu adalah merupakan ayat tersendiri yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memisahkan antara satu surah dengan surah yang lain, dan bukan bahagian dari surah tersebut. Di antara yang menguatkan pendapat ini bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan bahagian dari suratul Fatihah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wajalla berfirman, yakni hadis qudsi, Allah azza wajalla berfirman, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain, aku telah membagi salat antara aku dengan hambaku menjadi dua bahagian. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku dia akan mendapatkan apa yang dimintanya ketika dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza qala al-'abdu, maka apabila hamba itu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab hamadani 'abdi, bahwa hambaku telah memuji aku. Dan apabila hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab asna alaiya abdi, hambaku itu telah menyanjung-nyanjung dan memuliakan aku. Dan seterusnya hadis. Nah, di dalam hadis ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan jika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak disebutkan di dalam hadis ini bahwa al-fatihah itu dimulai dari bismillahirrahmanirrahim, namun langsung disebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ini dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa basmalah bukan bahagian dari surah Al-Fatihah. Demikian pula hadis yang lain, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada beliau wahyu yang pertama kali di Gua Hira, maka Jibril datang lalu kemudian membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jibril alaihi salam tidak menyebut basmalah, namun Jibril alaihi salam menyebut Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Tidak disebutkan di awalnya itu basmalah, yang menunjukkan bahwa basmalah bukanlah bagian dari surah, kecuali yang terdapat di dalam surah An-Naml. Kecuali yang terdapat dalam surah An-Naml. Jadi ini ma'asyarul rahimakumullah, permasalahan yang pertama, bahwa basmalah bukanlah bagian dari Al-Fatihah. Lalu bagaimana kalau kemudian dikatakan bahwa Al-Fatihah itu kan terdiri dari 7 ayat? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَتَيْنَكَ سَبَعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ, sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 minal mathani, dari surah yang terus selalu diulang-ulang. Kata para ulama tafsir, sab'an, yang dimaksud 7 di sini adalah terdiri dari 7 ayat. Terdiri dari 7 ayat. Maka suratul Fatihah terdiri dari 7 ayat. Gimana kalau dihilangkan basmalah, berarti surah itu 6 ayat saja? Jawabannya tidak demikian. Basmalah bukan bagian dari suratul Fatihah, tapi kita mengatakan bahwa Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ayat yang pertama. Ar-Rahmanir Rahim, ayat yang kedua. Malik Yaumiddin, ayat yang ketiga. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, yang keempat. Ihdina siratal mustaqim, yang kelima. Siratal ladhina anamta alaihim, yang keenam. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ini yang ketujuh. Jadi pada siratal ladhina anamta alaihim ini ayat tersendiri. Ya, dan ini yang sahih dalam hal ini, yang dikuatkan oleh para ulama ahli tahqiq, di antaranya Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau menjelaskan dalam tafsirnya. Jadi ma'asyurullah wa rahimahumullah, basmalah bukan bahagian dari suratul Fatihah. Lalu kemudian ma'asyurullah wa rahimahumullah, lalu apa hukumnya membaca basmalah di dalam salat sebelum membaca surah? Sebelum membaca surah, membaca basmalah sebelum membaca Al-Fatihah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah sebagaimana yang disebutkan di sini. Nah, di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah beberapa riwayat, di antaranya An-Nasa'i rahimahullah, dari hadis Abu Hurairah dari Nu'aim al-Mujammir. Nu'aim al-Mujammir mengatakan sallaitu wara'a Abi Hurairah. Satu ketika aku salat di belakangnya Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya suratul Fatihah. Setelah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu selesai salat, maka beliau mengatakan inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Sesungguhnya aku ini yang paling mirip salatnya. Aku ini orang yang paling mirip salatnya dibanding kalian terhadap salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan beliau paling mirip, paling serupa salatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau membaca basmalah. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum beliau membaca surat Al-Fatihah. Maka basmalah hukumnya disyariatkan dan dianjurkan. Lalu kemudian apa hukumnya menjaharkan basmalah, mengeraskan bacaan basmalah di dalam sholat-sholat? Kalau seorang sholat sendiri ini tidak jadi problem, dan seorang demikian pula apabila dia mengerjakan sholat-sholat sirriyah, sholat-sholat yang dikecilkan suaranya, ini tidak ada problem, tidak dijaharkan basmalah dalam hal ini. Namun yang menjadi perselisihan adalah sholat-sholat yang jahriyah, seperti sholatul maghrib, sholatul isya, dan sholatul fajr, di mana seorang dianjurkan untuk menjaharkan bacaannya bagi imam. Apakah ketika seorang membaca suratul Fatihah dia mengawali dengan bacaan basmalah yang dijaharkan, yang dikeraskan atau tidak? Dalam hal ini menjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun kita melihat kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman. Mereka ini adalah al-khulafa ar-rasyidun. Kanu yastaftihuna as-salata bilhamdillahi rabbil alamin. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awalihi wala fi akhirih. Bahwa mereka semuanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka semua membuka salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim baik pada awal bacaan, yakni sebelum membaca Al-Fatihah, wala fi akhirih, dan tidak pula pada akhirnya, yakni setelah membaca Al-Fatihah untuk membaca surah. Yang dimaksud mereka tidak menyebutkan, yakni mereka tidak mengeraskan suaranya. Mereka tidak menjaharkan bacaan basmalah di dalam salat-salat mereka. Maka dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwa yang sunnah basmalah itu disirkan, dibaca dengan suara lirih, dibaca dengan cara sir, tidak dijaharkan dan tidak dikeraskan seperti membaca Al-Fatihah. Dikuatkan lagi dengan hadis Abdullah bin Mughaffal yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibn Majah, bahwa Abdullah Ibn Abdullah bin Mughaffal beliau mengatakan sami'tu abi wa ana fi shalah. Naam. Oh, sami'ani abi wa ana fi shalah. Suatu ketika aku salat, lalu ayahku mendengarkan aku membaca bismillahirrahmanirrahim, yakni dengan suara yang dijaharkan, dengan suara yang dikeraskan. Maka ayahku pun mendengarkan hal itu, maka beliau menegurku dan dia mengatakan ai bunai muhdas, wahai anakku, itu adalah perkara baru, muhdas, iyaka wal hadas, hendaknya kamu menjauhi perbuatan yang baru, perbuatan bid'ah. Lalu beliau mengatakan, "Walam ara ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana abghada ilaihi al-hadath wal Islam fil Islam, ya'ni minhu." Kata beliau, "Aku tidak pernah melihat seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat benci kepada perbuatan bid'ah di dalam Islam dari beliau, Abdullah bin Mughaffal." Lalu Abdullah bin Ghaffal mengatakan, "Waqad sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakr wa ma'a Umar wa ma'a Utsman, falam asma' ahadan minhum yaquluha fala taqulha." Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, aku tidak mendengarkan seorang pun dari mereka mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maka jangan kamu mengucapkannya, yakni jangan kamu menjaharkan bacaan basmalah. Dan ini pendapat jumhur dari kalangan para ulama bahwa membaca basmalah tidak dikeraskan. Disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala, kata beliau, "Wa qad ruwiya al-jahru bi asanida munkara 'ani Nu'man ibn Bashir wa Buraidah wa Samurah bin Jundub wa ghairihim. ذكرها الخطيب لا تسمن ولا تغني من جوع لا يثبت بتلك الطرق عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء." Telah diriwayatkan hadis tentang mengeraskan bacaan basmalah dengan sanad-sanad munkar dari An-Nu'man bin Bashir, dari Buraidah, dari Samurah bin Jundab, dan selain mereka disebutkan oleh Al-Khatib, yang ini tidak bermanfaat sama sekali disebabkan karena riwayatnya sangat lemah. Maka tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu pun riwayat dengan jalur-jalur yang disebutkan. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, "Lam yathbut ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yajharu biha wa laisa fi istiha wa la fi sunani haditsun sahihun sharih fil jahri bal mawdu'ah." Tidak ada satupun yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menjaharkan membaca basmalah. Tidak terdapat dalam kitab-kitab yang sahih, tidak pula dalam sunan-sunan hadis yang sahih dan jelas yang menerangkan tentang dijaharkannya membaca basmalah. Yang ada adalah riwayat-riwayat yang palsu. Ini disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-23 halaman 275. Tayib, sampai di sini ma'asyiral rahimakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.